aku mimpi. Dalam mimpi aku sedang mimpi. Mimpi indah bak di layar putih, lakon Superman dan kekasih. Tinggi terbang tinggi di angkasa, jumbo dinikmati. Peraduan lembut awan putih, selembut pelik cinta kasih. Berbintang-bintang di angkasa, kirim sinar tanda bahagia. Bulan setengah berjaya, beri warna surga. Dalam mimpi aku sedang mimpi. Relakanlah walau hanya mimpi, biar ku nikmati apa yang ada di hari ini. Surga.